dengan membulatkan mulut, ya, bukan dengan membulatkan mulut, ya, ho, ya, atau so, ya, tapi dengan menaikkan suara ke atas, ya, menaikkan suara ke atas. Baik, ya, biar kita bisa membaca atau meratakan sifat istilah dengan benar, mungkin bisa kita bandingkan antara huruf shin dan shod, ya. Ini bisa kita jadikan sebagai pembanding, ya, huruf yang isti'la dan huruf yang istifal. Ya, coba kita baca sin. Sin fathah sa. Sa. Nah, kemudian kalau huruf sa ini arah suaranya ke bawah, ya. Sa. Ya, coba sambil dirasakan, ya. Suaranya mengarah ke bawah. Sa. Nah, sekarang mulai dinaikkan. Sa, sa, so, so, so. Nah, demikian. Jadi, ya, kurang lebih untuk mendapatkan sifat istilah, bisa kita cari pembandingnya dari huruf yang sama makhrajnya, yang sifatnya tipis atau istifal. Si dengan sod, atau zal dengan wo, ta dengan po. Ini penjelasan singkat tentang sifat isti'la. Nah. Ya, Abdul Qahar, mana Abdul Qahar? Nah, ya. Ada berapa huruf isti'la? 7. Masya Allah. Betul. 100. Sebutkan. 1. Di antaranya apa? 1 saja. Yang keras. Huruf istilah ada 7. Satu saja. Suat. Baik. Barakallahu fiik. Hisan. Selain suat apa selain suat? Selain suat yang juga punya sifat istilah apa? Nah. Dari mana dapat jawaban itu? Apa? Huruf apa? Bod. Baik. Firman. Kho termasuk tidak? Kho termasuk? Baik. Nah, kita lanjutkan. Wasadun. Afwan, wasadu. Bait ke-23 sekarang. Wasadu. Babun. Ba'u. Wa'un. Mutbaqah. Betul, ya, Ahmad. Wasadu di situ. Munawwan tidak? Tidak ditanwin, ya. Wasadu, wadun, pa'u, wa'un, mutbaqah. Ya, uktubu, tulis, ya. Uktubu, awihfahu, ya. Kalau enggak nulis, ya, hafalkan. Wasadu dan huruf sad. Wawu, sod, alif, dal. Wasadu. Siapa yang di luar itu? Ada? Hah? Ada. Wasadu. Wadun. Harusnya kan ditanwin semua. Wasadun, wadun, pa'un, wa'un. Tapi di sini yang ditanwin huruf yang pa'u, wa'un, ya. Disebutkan huruf-hurufnya tanpa mengucapkan huruf wawu. Wasadu, wadun, pa'u, wa'un. Kalau kaidahnya kan wasadu, wasadun, wadun, wa'un, wa'un. Namun di sini karena, ya, terkait dengan rumus dari nawam, ya, demikian pengucapannya atau dituliskan tanpa atof, huruf atof. Wasadu, Badun, ba'u, ba'un. Coba baca. Wasadu, badun, ba'u, wa'un. Wasadu, badun, ba'u, wa'un. Mutbaqah. Ya, mutbaqah min ta' ba'qaf. Mutbaqah. Baik, jadi sadu, badun, ta'u, wa'un adalah nama-nama huruf yang khusus, ya. Mutbaqah ini apa? Isim maf'ul dari atbaqa, mutbaqah. Mengisyaratkan bahwasanya huruf-huruf yang empat ini sad, bad, ta, wa punya sifat itbaq, ya. Mutbaqah dari kata itbaq. Itbaq artinya ilsaq. Ya, apa itu ilsaq? Ilsaq artinya menempel, ya. Jadi huruf-huruf sad, bad, ta, wa ini sifatnya menempel. Ketika diucapkan, ya, maka huruf-huruf ini menempel. Maksudnya yang menempel adalah sebagian besar dari permukaan lidah menempel ke langit-langit. Nah, coba off, off, ya, hampir, ya, merata pada permukaan lidah, ya, yakni naik dan melekat ke langit-langit, ya, walaupun tidak semua atau seutuhnya permukaan ini nempel, ya, akan tapi karena sebagian besarnya menempel, maka ya dikatakan demikian sifatnya itbaq atau ilsaq. Nah, jadi huruf-huruf itbaq adalah huruf-huruf yang ketika diusapkan maka lidah itu yang pabik, lidah itu menempel, bertemu, menempel dengan bagian langit-langit. Wa huwa ablaghu minal isti'la. Sifat itbaq ini adalah sifat isti'la yang lebih. Sifat isti'la yang lebih. Atau lebih dari sekedar isti'la. Lebih dari sekedar isti'la. Kalau isti'la itu naik, maka itbaq itu naik dan juga menempel. Baik. Nah, kalau kita tengok huruf-huruf yang disebutkan sebelumnya pada sifat-sifat yang lain atau sifat-sifat yang terdahulu, huruf-hurufnya terangkai dalam kata, ya. Mahmusuha fahasahu syakhsun sakat, ya. Kalau syiddah apa? Syadiduha lafdu ajid watin bakat, ya. Lalu sifat apa lagi? Lin Umar. Wa baina rikhwin wa syadidi min Umar, ya. Wa sabu ulin khusabaktin ke hasar, ya. Huruf-huruf dalam sifat-sifat yang ada tersebutkan dalam suatu rangkaian kata, walaupun bukan apa jumlah mufidah, namun ya paling tidak membuat suatu susunan kalimah-kalimah. Adapun dalam pada sifat itbaq, ya, huruf-huruf sad, bad, ta, wa tidak dirangkai dalam suatu kata yang bermakna, ya. Kenapa? Kenapa Zubair? Kenapa sad, bad, ta, wa kok tidak disebutkan dalam suatu rangkaian kata yang bermakna? Ya, karena tidak mungkin dirangkai, ya. Tidak mungkin dirangkai membentuk kata yang bermakna. Sob, bob, tova ini huruf-huruf yang sulit, tidak mungkin bersatu dalam satu kata, ya. Pernah tidak antum mendapati kalimat yang susunannya ada sob dan bob, apalagi sob, bob, tova, bob, tova, tidak mungkin, ya. Huruf-huruf yang berat untuk diucapkan, ya. Wa innama lam yurakkab hadhihi al-huruful arba'ah al-mutbaqah 'ala qiyasi sa'iriha li'adami husuli ma'na. Li'adami husuli al-ma'na, fi tarkibiha wa li thiqaliha 'ala lisan bi khilafi ghairiha. Ya, jadi memang berat untuk menyusun huruf, menyusun kalimat dengan huruf-huruf yang sifatnya itlaq ini, sad, bar, ta, wa. Al-muhim, kita tahu sekarang bahwasanya ada 4 huruf yang bersifat itlaq. Itlaq lebih dari sekedar apa? Isti'la, ya. Jadi kalau isti'la itu menghasilkan suara yang tebal, so, ho, wo, wo, maka ketebalan huruf-huruf itbaq itu lebih daripada huruf isti'la yang lain, ya. Jadi huruf isti'la kan ada berapa tadi? 7. 4 diantaranya bersifat itbaq, sod, bot, to, wo, ya. Ini isti'la sekaligus itbaq, sisanya ho, ghain, dan qaf hanya memiliki sifat isti'la dan tidak punya sifat itlaq. Jadi tafkhim suara yang tebal pada huruf yang 4 ini lebih jelas daripada huruf-huruf istilah yang tersisa. Baik, yang berikutnya kita ulangi, wasadu badun ta'u ba'un murdaqah. Baik, wa firra min lubbin, wa firra min lubbil huruful mudlaqah. Ya. Wa firra min lubbil huruful mudlaqah. Huruful mudlaqah. Wa firra min lubbil huruful mudlaqah. Bagaimana syakalnya, betul enggak? Di situ apa, Ahmad? Coba dibaca di situ. Lubbin atau lubbi? Bi. Wa firra min lubbi, ya. Kemudian masuk ke lam. Wa firra min lubbil huruful mudlaqah, ya. Huruf firra min lub, ya, jumlahnya berapa? 6. Fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Wa firra min lub, coba dibaca, wa firra min lubbi, wa firra min lubbi, ya. Al huruful mudlaqah. Naam. Jadi makna dari bait ini bahwasanya huruf firra min lub adalah huruf mudlaqah. Itu huruf yang bersifat idlaq, ya. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Coba dari 6 huruf ini, mana huruf-huruf bibir? Ba, apa lagi? Fa. Satu lagi? Mim, ya. Fa, mim, dan ba dari bibir, ya. Tepatnya ujung bibir, f, ya, pada ujung bibir, ba juga pada ujung bibir, kemudian mim juga dari ujung bibir. Lalu yang sisanya huruf apa? Lam, lisan atau bukan? Lisan. Nun, lisan. Demikian pula ro, juga lisan. Tepatnya ujung lisan, ya. Sehingga dikatakan mudlaqah atau idlaq karena huruf-huruf ini berada di ujung, baik ujung lidah ataupun ujung bibir, ya. Jadi dikatakan idlaq karena letak huruf-huruf ini adalah pada zalq, pada ujung, baik itu zalqul lisan ataupun zalqu asyafah, pada ujung lidah ataupun ujung bibir, ya. Zalqu asyafah atau zalqu al-lisan. Naam. Firra fi'il amr dari farra. Farra ya firru, firra. Lubbin yakni khalis. Lubbin yakni khalis. Ini makna secara bahasa. Namun yang dimaksudkan dari kalimat syarra min lub adalah huruf-huruf yang menyusunnya, yaitu fa, ra, mim, nun, lam, dan ba, yaitu huruf-huruf idlak. Kenapa dikatakan idlak? Karena letaknya pada dalq, yaitu ujung. Ujung apa? Lidah, yaitu lam, nun, dan ra, serta ujung bibir, yaitu fa, mim, dan ba. Baik, kita baca, kita hafalkan sama-sama bait ini dan sebelumnya ya. Baik, kita baca dulu, baca apa bait ini. Wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. وفر من لب الحروف المذلقة. حروف فنيا دي ضمة. وفر من لب الحروف المذلقة. وفر من لب الحروف المطلقة. بيت سبلمنا. وبين رخو والشديد لنعمر. وبين رخو والشديد لنعمر. وسبع علو خص ضغط قض حصر. وسبع علو خص ضغط قض حصر. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. وفر من لب الحروف المذلقة. نعم سكوب يا hafalkan dulu mat. Hafalkan dulu. Setidaknya ada 5 orang yang bisa menghafal, ya nanti kita istirahat. Hafal dulu, hafalkan. Yang dihafalkan 2 bait ya. Baitain 2 bait ya. Dari apa tadi? Wa baina rikhwin wa syadidil umar. Dimulai, silakan yang sudah hafal. Kelas 1 siapa yang hafal? Siapa kelas satu yang hafal? Mana? Man? Musa ya, Musa. Abdul Malik. Qara. Ahsan, ya, satu sudah hafal. Kelas 2. Kelas 2 siapa? Lukman hafal? Belum. Siapa? Fahmi. Ya, Fahmi, baca. Barakallahu fiik. Baik, kelas 3. Kelas 3 siapa? Ya? Aywa, Nahriza. Aywa, Nahriza. Tiga, ya, kurang dua. Fathan. Ahsan, warahmatullahi wabarakatuh. Baki Wahid. Baki Wahid. Dari Tahfidz. Siapa? Baik, Hadi ya, Hadi. Ya. Fadhallah Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal qira. Qira ya Hadi. Fadhal. Mikdad. Wabaina rikhwin. Wabaina rikhwin wa syadidi. Dari situ. Halo. Jihad. Akra. Al-Akra. Terakhir apa? Wasurra. Baik. Baik, barifik. Baik, kita baca sama-sama. Baik ke 22 dan 23. Ya. Wabayna rikhwin wa syadidi lil umar. Fadalu. Wabayna rikhwin wa syadidi lil umar. Wasabu madun. Oh. Qarra min lubbil. Nah, sahabat, demikian kita cukupkan pelajaran malam ini. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma.